dia masalah pada asalnya orang di dalam haid. Pakaian rendah sikit pada tu orang dalam janabah orang berjunuk. Nah, dia dua kelas tu. Ha, orang yang berjunuk kecil sikit pada orang haid. Ha, kemudian dua-dua tu hukumnya dari segi baca Quran tu sama je. Yakni haram atas orang yang berjunuk dengan sebab janabah tadi, atas orang yang haid dengan sebab haid tu haram oleh baca Quran. Nah, baca Quran. Kalau gitu baca Quran haram, ada pun zikir tidak haram. Jadi orang panggil zikir dengan Quran dia umum zikir. Bila sebut kata Quran, kah bagi baca yang hak maklum tu, daripada Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin hingga kepada minal jinnati wan nas, tu panggil Quran lah. Zikir pun panggil zikir Quran. Adapun bila itlaq zikir umum, Quran masuk dalam zikir, dan lain pada tu tiap-tiap sebut nama Allah panggil zikir lah. Paling kurang Allah, Allah, Allah panggil zikir lah. Betul tasbih, subhanallah, subhanallah panggil zikir. Selawat, Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam panggil zikir lah. Nah, la haula wala quwata illa billah panggil zikir juga. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim panggil zikir lah. Apa zikir tu? Qira'ah ke zikir saja? Dia nak kosak kita tu tu. Sebab lafaz tu dalam Qira'ah pun ada, dan juga hak kita dewa amah hari-hari pun ada. Zikir pun boleh kata, ayat Quran pun boleh kata. Kalau itu kita orang dalam berjunuk, kita orang dalam haid, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, apa kosak kita? Kita baca ke apa saat ni? Kalau kita kosak kita, itu ayat daripada Quran. Haram lalu. Kalau bismillah tak ada kosak ayat Quran, tak apalah zikir. Nak makan sunat bismillah tu bukan baca Quran. Tak ada kata nak makan sunat baca Quran. Ada sunat bismillah. Bismillah tu zikir. Nampak tak? Tapi kalau kita bismillah kosak ke ayat Quran, haralah kalau kita orang berjunuk. Nak tidur, sunat bismillahirrahmanirrahim. Pak kita orang berjunuk ataupun haid, dibaca tu haralah kan ada dalam Quran. Bab dia duduk di kosak. Tak ada kosak Quran, dia panggil duduk di zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu ada dalam Quran kan? Itu dia. Kalau itu bila kita kosak ke Quran, haram. Kalau tak kosak Quran, tak ada apa. Tiba-tiba tak apalah kita boleh bagi. Tapi kalau qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak ni zikir biasa kau ke Quran teguh hak ni? Tanya. Kalau bismillah boleh hadir lagi. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa kita orang janabah, kita orang dalam haid pun. Nah, nak tidur bismillah, nak pakai kain bismillah masalah. Riwayat kata sianu tu kena kemalangan sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa dah, tak ada kuasa baca Quran. Tapi kalau qul huwallahu ahad, ha, Allahu samad, kok mana weh? Kau nak tanya tu zikir ke kau Quran? Kau tu. Quran dah. Hendak rasa Quran dah, kan tak lagi lah. Bawa kuasa kau zikir pun tak nak pergi. Dia rasa heret nak pergi tu. Dia duk cono kau tu dah nak heret kau ni tak nak pergi apa? Duk rasa gitu. Duk rasa gitu dah. Tapi kalau orang bahasa Arab tak apa boleh jadi dia lorak dia. Lebih lagi dia bercakap dengan luar fusha tu boleh jadilah. Sebab dia kadang tempat terdengar ketebah Arab. Hak mana ayat, hak mana mon, supuh. Itu kan. Start daripada alhamdulillah sampai ke sudah. Hak mana ayat tu mana? Tahu. Nampak tak? Hati-hati takut tak nak pergi gitu kita orang Melayu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasak ke zikir nak pergi kedok tu kayu dok condong dah heret mai kot ni tu. Tak. Itulah fikir je tu. Kalau pergi tak ada apa. Nah, tak ada apa. Fardu kata kalau pergi semua tak ada apa. Tak ada pasak aja Quran tak ada fikir. Itulah asal masalahnya begitu. Masuk Yasin. Kalau pasal kata ke zikir boleh pergi tak ada apa. Tapi nak pergi zikir tak, tak tahulah tu. Itu dia. Apa yang banyak ada Quran, satu surah daripada Quran tak? Itu dia. Habis itu dia.